sekarang ini banyak orang frustasi, hidup gak punya arti, hanya kesana sini. Orang tua berlaga, repot ngurusin kerja, anak terlunta-lunta, kasih sayang tersita. Tradisi, ijazah pun tak pasti, semua bisa dibeli. Ingatlah hari depanmu kawan, dunia ini cuma permainan, janganlah kita sia-sia.